بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih dalam pembahasan al-mustahirun bit-tafsir min at-tabi'in, ahli tafsir yang terkenal dari kalangan para tabi'in, telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwa madrasah at-tafsir yang masyhur di zaman waktu itu ada tiga. Yang pertama adalah madrasah Ahlu Makkah, yang kedua madrasah Madinah, dan madrasah Kufah. Ahlu Makkah, mereka adalah pengikut atau murid-murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Mujahid, Ikrimah, dan Atha bin Abi Rabah. Dan Ahlul Madinah, mereka adalah pengikut dan murid-murid dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, yaitu Zaid bin Aslam, Ubay wa Abil Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Dan yang ketiga, madrasah yang masyhur dalam ilmu tafsir yang ketiga adalah madrasah Al-Kufah, yang mana mereka mayoritasnya pengikut Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya seperti Qatadah, Iqlimah, dan Asy-Sya'bi. Kemudian kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, falnutarjim lihayati tsnaini min haula. Kita sebutkan dua tokoh, atau kita sebutkan biografi dari dua tokoh di atas, dari kalangan tabi'in, yaitu Mujahid wa Qatadah. Mujahid dan Qatadah. Al-awwal, yang pertama adalah Mujahid. Namanya huwa Mujahid bin Jabr al-Makki. Mujahid bin Jabr al-Makki. مولى السائب بن أبي السائب المخزومي. مولى يعني mantan budak yang dimerdekakan oleh Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. ولد سنة 21 من الهجرة. Beliau dilahirkan di tahun 21 Hijriah. وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. Beliau mengambil ilmu tafsir, menuntut ilmu, terkhusus dalam bidang ilmu tafsir, beliau mengambil secara langsung dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rawi Ibnu Ishaq anhu annahu qala, berkata Ibnu Ishaq, diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa beliau berkata, yakni Mujahid berkata, عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. Aku telah menyetorkan, memaparkan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak tiga kali setoran, min fatihatihi ila khatimatihi, dari Fatihah sampai, dari pembukaan Al-Quran sampai penutupannya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, aku telah membacakannya, memaparkannya di hadapan Ibnu Abbas sebanyak tiga kali. Uqifuhu 'inda kulli ayatin, di mana aku berhenti di setiap ayatnya. Wa as'aluhu 'anha, dan aku bertanya tentang tafsir dari ayat tersebut, dari awal Al-Qur'an sampai akhirnya. Mujahid memaparkan kepada Ibnu Abbas, membacakan Al-Qur'an dari awal sampai akhir terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau di setiap satu ayat berhenti dan bertanya tafsirnya kepada beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. menunjukkan bahwa beliau betul-betul orang yang mendalam dalam ilmu tafsir, di mana beliau telah mengambil seluruh ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran Ibnu Abbas. Fakana Sufyan Al-Thawri yaqulu, dan juga Sufyan Al-Thawri beliau pernah berkata, memuji Mujahid. Beliau memberikan pujian terhadap Mujahid. Kata Sufyan Al-Thawri, seorang imam, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahidin fahasbuka anha." Apabila datang tafsir dari Mujahid, jika Mujahid menafsirkan suatu ayat dan sampai kepadamu penafsiran Mujahid itu, fahasbuka bih, maka cukuplah kamu dengannya. Cukuplah kamu dengan penafsiran Mujahid. Maka ini termasuk tazkiyah, ujian dan rekomendasi yang sangat agung dari Sufyan Al-Thawri, Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Al-Thawri, Amirul Mukminin fil Hadis, dan juga beliau salah seorang kibar ulama, salamahullah, salah seorang kibar ulama di zaman tersebut. Qala wa'atamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari bersandar pada penafsiran Mujahid. Sering bersandar pada penafsiran Al-Imam Mujahid bin Jabr. Wa kana katsiran ma yanqulu anhu fi sahihihi, dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau sering menukil tafsir Mujahid dalam kitab sahihnya. Faqala adh-Dhahabi fi akhir tarjamatihi, Al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah beliau menyebutkan di akhir penerjemah atau di akhir biografi tentang Mujahid, Al-Dhahabi mengatakan tazkiyah, pujian terhadap Al-Dhahabi muji Mujahid. Kata Al-Dhahabi, ajma'atil ummatu ala imamati Mujahid wal ihtijaji bihi. Umat telah sepakat atas keimamahan Mujahid dan al-ihtijaj bihi, dan menjadikannya sebagai hujjah. Jadi umat telah sepakat atas kesenioran dan keimaman Mujahid, dan mereka menjadikan ucapan Mujahid itu sebagai hujjah. Sebagai hujjah. Itulah biografi tentang Mujahid dan sanjungan para ulama kepada beliau. Tufiya fi Makkah wa huwa sajidun sanata arba'in wa mi'ah. Beliau wafat di Makkah dalam keadaan beliau sedang sujud dalam salat, tahun 104 an thalathin, 104 Hijriah, an thalathin wa thamanina sanah, pada usia beliau 83 tahun. Beliau wafat di Makkah di saat beliau salat dan dalam posisi sujud, di tahun 104. Yang mana usia beliau waktu itu menginjak 83 tahun. Namun disebutkan oleh sebagian ulama mengatakan bahwa Mujahid ini, nah, beliau seorang mufassir yang kuat, tapi beliau sering menukil tentang Israiliyat. Beliau sering menukil dalam tafsirnya tentang Israiliyat, yakni kabar-kabar dari Ahlul Kitab. Kabar-kabar dari Ahlul Kitab. Sehingga sebagian ulama mengkritik tafsir Mujahid yang diambil dari, yang bersumber dari Israiliyat, ucapan-ucapan Ahlul Kitab. Tsani, yang kedua, Qatadah, tabi'in yang masyhur dalam tafsir. Yang kedua, Qatadah. Huwa Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Namanya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Wulida Akmah. Beliau dilahirkan dalam keadaan Akmah. Apa itu Akmah? Ay A'ma. Buta. Dilahirkan dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Sanata Ihda Wasittin. Beliau lahir di tahun Ihda Wasittin. 61. Sanata Ihda Wasittin. 61 Hijriah. wajadda fi talabil ilm. Beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa kana lahu hafizatun. Wa kana lahu hafizatun qawiyyatun. Dan beliau memiliki hafizah, hafalan yang sangat kuat. Beliau terkenal dengan hafalan yang sangat kuat. Sehingga beliau dikenal dengan seorang hafiz dalam di zamannya. Hafizu asri, hafizul asr. Seorang yang penghafal yang sangat kuat. Juga beliau seorang ra'sut tafsir, kepala dalam bidang ilmu tafsir dan juga ilmu al-lughah, ilmu al-fiqh. Inilah Qatadah bin Di'amah. Dan juga ilmu al-Arab, bahasa Arab, ilmu nasab. Beliau menguasai banyak bidang ilmu. Padahal beliau seorang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Tapi beliau memiliki keseriusan dalam talabul ilm. Dan juga Allah berikan kelebihan dalam hafalan. Sampai-sampai hatta qala an nafsih, sampai-sampai beliau mengatakan tentang dirinya, Qatadah mengatakan tentang dirinya sendiri, kata beliau, ma qultu li muhaddithin qad a'id li wa ma sami'tu udunaya shay'an qad illa wa'ahu qalbi. Kata Qatadah, aku belum pernah mengatakan kepada seorang muhaddis sama sekali suatu ucapan, a'id li, ulangi apa yang kamu ucapkan kepadaku. Muhaddis di zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Di zaman dahulu muhaddis itu dengan sanad. Haddatsana fulan, dari sahabat fulan, sampai ke Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian zaman ilmu hadis itu periwayatannya rinci, tidak langsung an Abi Hurairah, tidak langsung. Tapi harus dirinci siapa perawi-perawinya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada guruku sama sekali dalam satu riwayat pun untuk mengulanginya. Maksudnya apa? Beliau langsung hafal. Setiap kali sekali mendengar, langsung hafal. Qala wa ma sami'tu udunaya syai'an qad illa wa'ahu qalbi. Dan tidaklah telingaku mendengar sesuatu kecuali pasti hatiku menghafalnya. Kecuali pasti aku telah hafal di hatiku. Nah, demikianlah keutamaan yang ada pada Qatadah bin Di'amah. Beliau bisa menghafal sesuatu di awal kali mendengar dengan sekali pendengaran. Tidak perlu diulang dua kali dan seterusnya. Maka ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Walaupun matanya buta, tapi Allah ganti dengan mata hati. Allah ganti dengan mata hatinya. Sehingga tanpa mata, beliau bisa, bahkan beliau menjadi seorang yang alim, mengalahkan ulama-ulama, bahkan beliau seorang kibar, ra's al-ulama di zamannya, termasuk kibar ulama at-tabi'in, karena seriusnya beliau dalam talabul ilm. Wa dhakarahu al-imamu Ahmad fa'atnaba fi dhikri, ya Imam Ahmad rahimahullah, beliau memuji, memperindah pujian tentang Qatadah. Memuji dengan pujian yang sangat indah tentang Qatadah. Faja'ala yanshur min ilmihi wa fiqhihi. Maka beliau, Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebarkan ilmunya dan fikihnya, fikih Qatadah. Wa ma'rifatihi bil-ikhtilafi wa tafsir. Dan juga beliau, Imam Ahmad rahimahullah, menyebarkan tentang pengetahuan madhab-madhab Qatadah dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam ilmu agama ini, wa tafsir, dan juga dalam ilmu tafsir. Wa wasafa bil hifdhi wal fiqh, bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mensifati Qatadah ini sebagai bil hifdh, sebagai orang yang sangat kuat hafalannya, wal fiqh, dan orang yang sangat kuat ilmu fikihnya. Wa qala, dan juga Imam Ahmad pernah memujinya, qallama tajid man yataqaddamuhu. Sedikit didapat orang yang lebih pandai dari dia. Yani qallama tajid, sedikit didapat, hampir-hampir tidak ada. Didapati orang yang lebih pandai, yani yataqaddam, lebih dahulu, lebih pandai, lebih banyak ilmunya daripada Qatadah. Sedikit sekali. Ammal mithal, adapun kesamaan, fala'alla, maka mungkin ada yang sama ilmunya dengan beliau. Adapun melebihi beliau, kata yang Ahmad, sedikit atau beliau hampir menafikan. Hampir-hampir tidak ada yang melebihi ilmu dia di zamannya. Adapun yang semisal dengan beliau dari sisi ilmu, maka mungkin, kata yang Ahmad, maka mungkin. Ini tazkiyah. Saksi asyhadah, yakni rekomendasi yang sangat mulia, yang sangat agung dari Imam Ahmad. Imam Ahmad salah seorang dari empat imam, al-imam al-arba'ah. Bahkan beliau adalah Imam Ahmad ini yang paling berilmu dari empat imam. Yang paling berilmu dari empat imam yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau memuji Qatadah dengan pujian yang seperti ini. Faqala, dan juga kata Imam Ahmad rahimahullah, huwa ahfadhu ahli al-Basrah. Qatadah merupakan orang yang paling hafal dari penduduk Basrah. Lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Tidaklah dia mendengar sesuatu, pasti dia menghafalnya. Tidaklah dia mendengar sesuatu, pasti dia hafal apa yang dia dengar tersebut. Sekali ucapan langsung terekam oleh beliau. Watufiya fi wasit sanada sab'a asyara wa mi'ah. Beliau wafat, Imam Qatadah ini wafat di wasit tahun 117 sab'a asyara wa mi'ah 117 Hijriah, an 56 sanah, di tahun di usia beliau 56 tahun. Nah, Qatadah bin Di'amah dari mana? Muridnya siapa? Qatadah bin Di'amah muridnya Ibnu Mas'ud. Muridnya Ibnu Mas'ud. Inilah terkait pembahasan ahli tafsir dari kalangan para tabi'in. Dan juga telah kita bahas juga ahli tafsir yang masyhur dari kalangan para sahabah. Masih ingat siapa ahli tafsir dari kalangan para sahabah yang masyhur dengan ilmu tafsir? Atau sebelumnya? Khulafa Ar-Rashidun. Tiga khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman. Hanya saja tidak banyak riwayat dari mereka. Disebabkan apa sebabnya? Sibuknya mereka dengan urusan khilafah. Dan yang kedua, sebab yang kedua, lebih dahulu wafat daripada sahabat yang lain. Yang ketiga, karena banyaknya orang-orang yang berilmu di zaman tersebut dari kalangan para sahabat, sehingga tidak butuh meriwayatkan tafsir dari tiga khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Uthman. Kemudian siapa setelah itu dari kalangan para sahabat yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berikutnya Abdullah bin Mas'ud. Itu dari kalangan para sahabat. Kemudian yang terkenal dari kalangan tabi'in siapa? Dari ahlu Makkah, Muridnya siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Dari ahlu Makkah, muridnya Ibnu Abbas siapa? Mujahid dan Ikrimah dan Atha. Adapun dari ahlu Madinah, maka mereka adalah murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab. Yang ketiga dari ahlu Kufah, muridnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Qatadah dan Alqamah dan Asy'abi. Baik, masih tersisa waktu, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabih. Pasal yang berikutnya yang diletakkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah Al-Quran muhkamun wa mutasyabih. Al-Quran muhkam dan mutasyabih. Apa arti muhkam dan apa arti mutasyabih akan kita bahas. Kita baca, yatanawwa'u al-Qur'anul karimu bi'itibari al-ihkam wa tashabuh ila thalathati anwa'. Yatanawwa'u al-Qur'an al-karim bi'itibari al-ihkam wa tashabuh ila thalathati anwa'. Macam-macam Al-Qur'an ditinjau dari sisi ihkam dan tashabuh. Ditinjau dari sisi muhkam dan mutashabih. Itu terbagi menjadi tiga macam. Di Al-Qur'an, jika ditinjau dari sisi muhkam dan mutashabih, terbagi menjadi tiga macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama, al-ihkamul 'am, muhkam yang umum. Ihkam, muhkam yang umum. Alladhi wusifa bihi al-Qur'anu kulluhu, di mana Al-Qur'an ini semuanya, Al-Qur'an ini semuanya seluruhnya disifati dengan hal itu, yakni bahwa Al-Qur'an itu seluruhnya muhkam. Bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan ia muhkam. Al-Quran disifati seluruhnya itu muhkam. Apa dalilnya? Contohnya, mithlu qawlihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab Al-Quran ini yang uhkimat, yang dimuhkamkan. Ayat-ayatnya, thumma fussilat, kemudian diperinci. Min ladun hakimin khabir. Dari Zat yang maha hakim, yang maha bijaksana lagi maha khabir, maha mengetahui. Wa qawlihi ta'ala, juga dalil yang lain, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, tilka ayat, itulah ayat-ayat Al-Quran al-hakim yang penuh, yang muhkam. Yang hakim, yang muhkam. Fa innahu fi, wa qawlihi, wa qawluhu, wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu di dalam lauh al-mahfud, ummul kitab, yang lauh al-mahfud. Ladayna, di sisi kami, la'aliyyun hakim. Benar-benar tinggi dan mulia, serta hakim dan muhkam. Ihkam. Jadi Al-Quran secara keseluruhan, dia itu muhkam. Muhkamnya yang dimaksud adalah muhkam al-am. Al-ihkam al-am. Muhkam yang umum. Atau sebelum itu, susunan kata ha, kaf, dan mim, hakama, itu artinya adalah mana. Susunan kata ha, kaf, dan mim, jika digabung, maka itu artinya adalah mana, al-mana, menunjukkan pencegahan. Yang menunjukkan pencegahan. Hukum disebut sebagai al-hukum. Hukum itu dinamakan sebagai hukum, dikarenakan dia mencegah dari kezaliman. Mencegah dari kezaliman. Maka Al-Quran, Allah Azza wa Jal kokohkan Al-Quran ini dan Allah jadikan dia sebagai muhkam dalam rangka mencegah untuk perubahan dan mencegah dari penambahan, pengurangan, dan pengrusakan yang dilakukan di dalam Al-Quran. Sehingga disebut Al-Quran sebagai muhkam. Kemudian beliau menjelaskan apa maksud yang dimaksud dengan muhkam umum, apa yang dimaksud dengan al-ihkam al-am. Maksudnya adalah, jadi Al-Quran itu semuanya dari sisi muhkam secara umum, Al-Quran itu semuanya muhkam secara umum, secara am. Dan yang dimaksud ihkam al-am adalah, wa ma'na hadzal ihkam, makna ihkam ini, al-itqan wal-jawdah, kekokohan, wal-jawdah, keindahan, fi alfadhihi, dalam lafaz-lafaznya, wa ma'anihi, dan makna-maknanya. Fahuwa fi ghayatil fasahati wal balaghah. Sehingga Al-Quran ini fi ghayatil fasahah, dalam puncak, berada pada puncak kefasihan secara bahasa, wal balaghah, dan secara balaghah, dalam susunan katanya. Al-Quran tersusun kata-katanya, ayat-ayatnya, kalimatnya, dan makna-maknanya dengan begitu indah, di puncak keindahan, di puncak kefasihan, dan di puncak al-balaghah. Akhbaruhu kulluha sidqun nafi'atun. Khabar yang ada dalam Al-Quran ini semuanya adalah benar dan bermanfaat. Laisa fiha kadzib, tidak ada kedustaan padanya. Naam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu, hanya Al-Quran sidqan. Watammat kalimat Rabbika sidqan. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, yani Al-Quran, dengan sidq, dengan benar. Sidq, yani benar dalam kabar-kabarnya, wa adlan, dan dengan adil, hukum-hukumnya adil. Laisa fiha kadhib. Tidak ada kedustaan padanya. Wala tanaqud, tidak ada pertentangan padanya. Wala laghu, la khaira fihi, dan tidak pula terdapat dalam Al-Qur'an ini hal yang sia-sia yang tidak ada kebaikannya. Wa ahkamuhu kulluha adl, demikian juga hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an semuanya adalah adil. Wa hukmuhu laisa fiha jawr, dan juga hukumnya tidak ada kezaliman padanya. Wala ta'arudun, dan tidak ada pertentangan. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada pertentangan. Wala hukmun safihin. Dan juga tidak ada hukum-hukum yang rendah dalam Al-Quran. Ini yang dimaksud ihkam al-am. Jadi apa makna ihkam al-am? Ini maksudnya. Yaitu kokoh dan indah dari sisi lafaz dan maknanya. Dari sisi balaghah, kefasihan bahasa. Sehingga Allah menantang orang-orang kufar, Quraisy untuk membuat hal yang semisal dengan bahasa Al-Quran. Yang mana mereka tidak akan mampu. Dari sisi bahasa, sisi kata-katanya itu sangat tinggi dan sangat berkualitas. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dan juga dari sisi mana? Kabar-kabarnya itu benar dan bermanfaat. Tidak ada yang rendah dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak berguna. Bahkan semuanya itu bermanfaat. Dan tidak ada pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jika didapati pertentangan, maka berarti yang memahami itulah yang salah. Bukan Al-Qurannya yang keliru. Karena kurangnya ilmu, karena kejahilan, karena hawa nafsu yang ada pada seseorang, sehingga membuat dia memahami Al-Quran dengan cara yang salah. Tapi asalnya jika dia berada di atas basirah, di atas ilmu, maka Al-Quran semuanya tidak ada yang bertentangan. Semuanya pasti benar dan tidak ada perselisihan di antara ayat-ayatnya. Ini makna ihkam al-am. Yang kedua, nau thani, at-tashabuh al-am. Tashabuh al-am. Alladhi wusifa bihi al-Qur'anu kulluhu. Macam yang kedua, Al-Qur'an itu juga disebut, disifati dengan at-tashabuh, dengan mutashabih. Tidak, Al-Qur'an itu semuanya mutashabih. Al-Qur'an semuanya itu mutashabih. Nanti akan dijelaskan apa makna tashabuh di sini. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an semuanya adalah ayat-ayatnya itu mutashabih? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabiha, mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah Azza wa Jal, dialah yang menurunkan ahsan al-hadith, sebaik-baik perkataan. Kitaban mutashabihan, yaitu kitab Al-Quran mutashabihan, yang mutashabih. Nanti akan dijelaskan apa makna mutashabih. Jadi dalilnya adalah, apa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu semua yang mutasyabih? Yang dimaksud mutasyabih di sini, mutasyabih am, mutasyabih yang umum. Firman Allah Azza wa Jal, ayat ini. Kemudian Allah melanjutkan, mathaniyah, yang mana berulang-ulang ayatnya itu, secara mutasyabih, taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Dan karenanya, karena Al-Quran inilah kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bergetar. Kulit yang membuat kulit-kulit itu bergetar. Yani kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Thumma talinu juluduhum. Kemudian menjadikan kulit-kulit mereka itu tenang. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka tenang. Ila zikrillah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma'na hadat tashabuh. Ma'na mutashabih, ma'na tashabuh dalam ayat ini. Dan juga dalam macam yang kedua ini, tashabuh al-am, maknanya adalah annal qur'ana kullahu yushbihu ba'duhu ba'dha. Al-Quran itu, semua ayat-ayatnya itu serupa dengan yang lainnya. Serupa dari sisi apa? Fil kamal, serupa dari sisi kesempurnaan, wal jaudah, dan keindahannya, wal ghayat al-hamidah, dan tujuan-tujuan yang mulia. Sama semua ayat Al-Quran, tidak ada yang jelek. Semuanya sempurna, semuanya indah, semuanya mengandung makna-makna yang agung dan mulia, dan tidak ada pertentangan. tidak ada dalam ayat Al-Quran ada yang bertentangan. Tidak ada. Bahkan semuanya itu sempurna. Dari sisi ini. Ini yang dimaksud at-tashabuh. Jadi bukan arti tashabuh al-am yang dimaksud di sini, tashabuh yang artinya samar, tidak jelas. Tidak. Tapi maksud tashabuh al-am di sini, dalam ayat ini kitabam mutashabihah, dalam ayat tadi disebutkan kitabam mutashabihah itu bukan kitab yang samar, tidak. Tapi mutashabih yang artinya sama, serupa. Semua ayat-ayat Al-Quran itu serupa dari sisi kesempurnaan dan keindahannya, keagungannya, semua itu serupa. Dan tidak ada pertentangan padanya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan diturunkan dari Allah, pasti mereka akan terjadi, akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. An-naw' tsalits, macam yang ketiga. Al-ihkam al-khas bi ba'dihi wa at-tashabuh al-khas bi ba'dihi. Muhkam secara khusus dan tashabuh secara khusus. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ila hadha al-qadr. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa waffaqallahu al-jami' walhamdulillah.